Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Setelah kita membahas sekitar yang berkaitan dengan hakikat jihad, kita akan membahas yaitu hal yang sangat penting, itu yang berkaitan dengan qawaid muhimmah fil ittiba, kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam berittiba, yaitu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para thalabatul ilmi yang saya hormati, kaum muslimin, seorang mukmin hanya diperintahkan mutaba'ah dan dilarang untuk mukhalafah. Seorang mukmin di mana saja berada baik dia orang alim ataupun orang awam, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mutaba'ah dan dilarang untuk mukhalafah. Dalilnya firman Allah taala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ila akhiril ayah. Wa qala Allah taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radun. Wa qala, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radun. Seluruh ayat dan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan seorang mukmin diperintahkan untuk mutaba'ah dan dilarang untuk mukhalafah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Falyashalladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan hal itu. Jadi seorang mukmin diperintahkan untuk mutaba'ah, mengikuti dan dilarang untuk menyalahi. Kenapa? Para thalabatul ilmi yang saya hormati, seorang mukmin hanya diperintahkan mutaba'ah dan dilarang untuk mukhalafah. Artinya mukhalafah, menyalahi. Hal itu disebabkan tiga sebab utama. Jadi ini kaidah agar kita mengetahui kenapa seorang mukmin, seorang hamba hanya diperintahkan untuk mutaba'ah dan dilarang untuk menyalahi. Pertama, kaidah yang pertama, li'anna Allah taala qad akmala hadaddin. Yang pertama, karena Allah taala telah menyempurnakan agama ini. Agama ini tidak ada kekurangan. tidak memerlukan penambahan, tidak memerlukan pengurangan. Agama ini telah sempurna. Qala Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini dan telah menyempurnakan nikmat ini, yang menunjukkan tidak memerlukan penambahan dan tidak memerlukan pengurangan. Allah Ta'ala berfirman, ma faratna fil kitabi min syai' wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Manakala Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan dari perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, ma ba'athallahu nabiyyan illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarrin ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi kecuali hak atas para nabi itu untuk menunjukkan kepada umatnya setiap kebaikan dan melarang setiap kejelekan. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan perkara yang baik yang dibutuhkan oleh manusia dan perkara dan telah melarang perkara yang jelek yang akan memberikan madarat kepada manusia, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kebaikan dan kejelekan kecuali telah dijelaskan oleh Islam. Sehingga seorang sahabat besar itu Salman Al-Farisi ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan Islam? Iya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang khiraah, yaitu tata cara qada hajat, masuk ke WC, mengucapkan doa kaki yang kiri dan keluarnya, bagaimana cara melakukan qada hajat, telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam telah sempurna. Nah, ini dalil menunjukkan apa? Wajibnya mutaba'ah. Kemudian yang kedua sebagai dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, sebagai suri tauladan di dalam mempraktekkan agama ini, dalam mempraktekkan Islam ini, maka tidak ada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini kecuali Nabi telah mempraktekannya, Nabi telah memberikan contohnya. Karena Nabi telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh yang mewajibkan seorang mukmin tidak boleh melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala kecuali mengikuti sunnah. Apabila kita diperintahkan wa aqimus shalat, maka kita disertakan solu kamaro'itumuni usolli. Apabila kita diperintahkan wudu, maka kita diperintahkan wudu sebagai wudunya Nabi. Apabila kita diperintahkan jihad, maka jihad pun harus seperti jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita diperintahkan dakwah, maka dakwah kita harus seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin hanya mencukupkan apa yang datang dari Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni mataraktukum, cukupkanlah apa yang aku tinggalkan. Sebab Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah dalam banyak ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kita harus mengambil uswah suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan kenikmatan, keselamatan berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kecelakaan, kesengsaraan bagi orang yang menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. seluruh kebaikan berada di sisi Nabi, dan seluruh kejelekan dikarenakan menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka kenikmatan berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada dalam sisi ketaatan. Sedangkan kecelakaan berada tatkala kita menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu naru jahannama khalidina fiha abada." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilatis sagha'ir liman khalafa amri." Maka tiga mukadimah ini mewajibkan seorang muslim mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan oleh para tabi'in, makana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang sahabat yang menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para sahabat setiap iskal, setiap mendapatkan kesulitan yang berkaitan dengan agama, maka mereka tidak mendatangkan agama dari pendapatnya, tapi mereka datang kepada Nabi. Saya akan memberikan beberapa contoh. Ketika para sahabat merasa kesulitan tentang hukum air laut, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram dalam hadis yang pertama tentang asbabul wurud, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tentang hadis sabda Nabi, "Huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu." Para sahabat pergi ke laut dan membawa air sedikit. Mereka mengatakan, "Kalau kami wudu dengan air ini maka kami tidak minum, dan kalau kami minum maka tidak mendapatkan air wudu." Mereka bertanya, "Bolehkah kami bersuci dengan air laut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya dan mengatakan, "Huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu." Setiap ada iskal yang berkaitan dengan agama, maka mereka tidak mencari dari ro'i, dari akal, tapi mereka mencari dalil dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Tayamum, disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya dia berkata, "Ba'atsana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma fatamaraktu fis sa'idi kama tamuridaba." Aku diperintahkan dalam satu keperluan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku junub dan tidak mendapatkan air. Maka aku berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya binatang berkaki empat. Dia ambil ijtihad. Setelah itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang hukumnya. Maka Nabi mengatakan, "Alaika bisaid." Cukup bagi kamu tanah, memukulkan kedua tanganmu, kemudian meniupnya, kemudian mengusap muka, kemudian mengusap kedua telapak tangan. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan iskal kesulitan tentang hukum apabila air bercampur dengan najis. Ma'ruf dalam hadis yang kedua dalam kitab Bulughul Maram, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dikenal dengan hadis biru bidoah. Hadis yang menjelaskan tentang sumur bidoah. Sumur bidoah itu sebuah sumur yang di situ kumpulan air apabila terjadi hujan. Dikarenakan air itu berkumpul, ada bangkai, ada hirqah, dumpal, ya. Wanita haid, karena dulu tidak ada softtek, pakai apa? Pakai kain, ya. Dihalangi pakai kain, apabila telah memakainya, maka mereka membuang ke tong sampah, kepada tempat sampah. Apabila ada air, maka sampah itu mengalir dan berkumpul di tempat yang dinamakan biru bidoah. Mereka bingung akan berwudu, dan mereka bertanya, "Ana tawadu'u min biri bidoah?" Apakah kami berwudu dari sumur bidoah? Maka Nabi bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un." Ketika ada seseorang yang telah menikah dengan seorang yang robo'ah, yang sesusuan, artinya saudara persusuan, maka bertanya kepada Nabi, dan Nabi berkata, "Kaifa waqad qil?" Sudah disebutkan, "Ceraikan istrimu." Mereka bertanya tentang hukum. Jadi para thalabatul ilmi yang saya hormati, demikianlah kehidupan para sahabat. Mereka tidak pernah mukhalafah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang menjadi ciri mereka. satu kisah yang sangat mulia, yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq, dan dengan itu menjadi kemuliaan Abu Bakar. Dan sangat dungu dan sangat tolol orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu para ulama mengatakan tidak ada orang yang paling tolol selain orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Tidak ada manusia yang paling tolol, yang paling ahmak daripada orang-orang Syiah. Terutama orang-orang Syiah Rafidhah. Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan manusia yang paling afdal di antara umat ini. Di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam satu ketika, bagaimana ia tamassak bi sunnah? Ketika terjadi fitnah, adanya orang-orang yang tidak menunaikan zakat, mengaku Nabi palsu, orang-orang yang murtad. Sedangkan Nabi telah merencanakan pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibnu Zaid untuk menyerang Rum. Maka ada beberapa sahabat yang protes kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, dalam keadaan fitnah, takut kita mendapatkan kekalahan. Karena kita dalam keadaan fitnah. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan beranjak, berpaling, berpindah dari sesuatu sunnah yang telah direncanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar tetap mengutus Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu bersama pasukannya dan ternyata mendapat kemenangan. Dan di situ diabadikan oleh para ulama tentang tamasuknya, berpegang teguhnya Abu Bakar terhadap sunnah. Ini tentang hakikat ittiba' ala sunnah. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita memahami tentang hakikat keutamaan ittiba' usunnah, dan demikianlah hakikat agama ini, bahwa setiap orang akalnya, hatinya, ro'yunya, maka mesti dia mutaba'ah kepada sunnah. Yang terakhir sebagai contoh ucapan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu talanhu dalam kitab itu Al-Masu alal Hufain, yaitu tentang bab mengusap kepada dua hub. Dia berkata, "Lau kana dinu bi ra'i, lakana asfalul hubbi aula bil mas min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri huffaihi." Dia berkata, "Kalaulah agama itu dengan akal, sudah barang tentu mengusap hub, mengusap kaos kaki ataupun mengusap hub yang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Lebih pantas diusap bawahnya dari atasnya. Sebab yang kotor mana? Bawahnya. Tapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atasnya, maka aku pun mengusap atasnya." Subhanallah. Nah, ini wajhul ittiba. Tentang ittiba. Nah, maka para thalabatul ilmi yang saya hormati, sebenarnya khilaf dengan siapa saja, dengan jamaat yang mana saja, dengan kelompok yang mana saja, maka kaidah yang pertama ini adalah merupakan kaidah agama ini. Kalau kita akan berdialog dengan apa saja, dengan kelompok yang mana saja, dengan harokah yang mana saja, kita katakan bahwa seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk mutaba'ah dan dilarang untuk mukhalafah. Aina daliluka? Mana dalilmu? Antum mengatakan ini, mana dalilmu? Antum mengerjakan ini, mana dalilmu? Sebab kita tidak diperintahkan untuk membikin. Dengan hikmahnya Allah Ta'ala hanya memerintahkan kita mutaba'ah. Rasul menyatakan, "Da'uni ma taraktukum." Cukup, jangan ditambah, jangan dikurangi. Tidak usah kalian berpikir tentang bagaimana. Diperintahkan untuk ittiba'. Nah, maka para ulama mengatakan, sehingga apabila dalam nas ada sesuatu yang iskal kepada akal kita, maka jangan mencacati nas. Ittahim aqlaka. Tuduh dulu akalmu. Tuduh dulu pendapatmu. Jangan-jangan kesempitan pemikiranmu. Satu kaidah yang sangat penting dikatakan dalam hadis yang tadi. Tentang hadis Ali. Secara sepintas. Kita menganggap bahwa mengusap hub itu lebih pantas atasnya. Ketika akal kita berpikir selintas. Tapi sebenarnya para ulama telah mengungkap tentang hikmah kenapa yang diusap atasnya tidak bawahnya. Mereka mengatakan bahwa inti mengusap hub itu rukhsah. Nah, kalau rukhsah maka mesti mudah. Kalau yang diusap itu bawahnya itu sulit ya. Orang harus begini. Dan ada kesulitan. Tapi manakala yang diusap atasnya, dia berada di depan, maka memberikan kemudahan. Maka para ulama mengatakan, menunjukkan bahwasanya mengusap atasnya itu muwafaqah ma'al hikmah, rukhsah. Sesuai dengan hikmah adanya rukhsah. Nah. Kemudian, yang selanjutnya makna itiba. Apa yang dimaksud dengan itiba? Itiba di dalam bahasa, dan bagaimana kita itiba, kita katakan. Itiba di dalam bahasa artinya ittaba'a syai'a idza sara fi atharihi. Ai bi makna al-iqtida'i wa ta'assi. Itiba artinya adalah mengikuti, dalam arti mengikuti sesuatu apabila berjalan di belakangnya ataupun mengikuti bekasnya. Itu arti dari apa? Itiba. Wa mana itiba'un nabi? Sedangkan arti dari itiba' nabi dikatakan oleh para ulama ai al-iqtida'u wa ta'assi li nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadat wa fil af'al wa fil aqwal wa fit turuq. Apa arti dari itiba? Dan bagaimana kita itiba? Itiba artinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah, ucapannya, perbuatannya, dan apa yang ditinggalkannya. Dan kita akan jelaskan ini agar kita betul-betul paham bagaimana kita itiba. Itiba artinya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinannya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya punya penjelasan. Poin yang pertama adalah al-iqtida li Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqadat. Yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan. Yang dimaksud ai an ya'taqidal 'abdu bima i'taqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhi alladhi i'taqadahu. Yaitu maknanya meyakini apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakininya. Lihatnya ini kepada kalimat yang sangat apa dakik disebutkan oleh para ulama. Mengikuti Nabi dalam akidah, di dalam keyakinan, yaitu mengikuti apa yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengikutinya. Kita sebutkan secara mujmal contoh yang sedikit di sini. Kita tidak meragukan bahwa golibnya kaum muslimin secara umum mereka meyakini kepada rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, apabila seseorang meyakini seperti apa yang diyakini oleh Nabi, maka dia telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah. Nah, tapi mungkin di sini sipulan dikatakan ahli sunnah, sipulan dikatakan ahlu bidah. dari bentuk keyakinan karena tidak mengikuti sunnah. Contoh yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Ada enggak orang mukmin yang mengaku iman dari kelompok yang mana saja yang tidak beriman kepada Allah? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalau ditanya dengan pertanyaan yang kedua, apakah keimanan mereka di atas sunnah? Nah, di sini baru ada tafsirnya. Ada perinciannya. Jadi poin yang kedua, kalau kita tanya, ada enggak kaum muslimin yang tidak beriman kepada Allah? Kita katakan tidak ada. Bahkan jangan orang mukmin, orang Kristen juga beriman adanya Allah. Nah, tapi adakah di sana penyimpangan tentang keimanan, bagaimana beriman kepada Allah Ta'ala? Kita kasih contoh. Iman kepada Allah mencakup 4 rukun. Iman kepada adanya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman kepada nama dan sifatnya Allah. Maka kita akan mendapatkan penyimpangan, terutama dalam keimanan kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada yang dinamakan Jahmiyah mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala. Ada yang dinamakan dengan Mu'tazilah yang hanya beriman kepada nama Allah, tidak beriman kepada sifat Allah Ta'ala. Ada yang dinamakan Asy'ariyah yang beriman hanya ke sebagian sifat Allah. Dan mereka membatasi nama Allah hanya 99. Fa'imanuhum la'ala sunnah. Maka keimanan mereka tidak berada di atas sunnah. Mereka tidak itiba kepada sunnah Nabi SAW. Yang mereka mentakwil. Maka di sini wajibnya kita memahami tentang itiba. Oleh sebab itu Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan sunnah ada 10. Di antara yang telah disebutkan. Kita tanya lagi. Beriman kepada malaikat. Saya kira tidak ada ahlul kiblat yang tidak beriman kepada malaikat. Tapi di sana ada orang yang mengatakan beriman kepada malaikat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan malaikat bukan jisim. Bukan makhluk yang berjisim. Tapi dia hanya bentuk ruh ketaatan. Maka keimanan mereka tidak berada di atas sunnah. Sebab Nabi SAW telah mensifati para malaikat. Dua jenis memiliki sayap. Memiliki kekuatan dan seterusnya. Kita tanya lagi. Apakah orang-orang sufi beriman kepada adanya Nabi? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW beriman. Apakah mereka beriman bahwasanya Nabi SAW sebagai Rasul terakhir, dia beriman. Tapi dia memiliki keyakinan bahwasanya bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad dan beristinad kepada ilafat dan mimpinya guru mereka. Maka terjadilah penyimpangan keimanan kepada Rasul tidak seperti sunnah. Itiba' sunnah dalam akidah. Kita lihat, secara umum Ahlu Kiblat mengatakan beriman kepada Yaumul Qiyamah. Tapi tidak seperti bagaimana Nabi SAW beriman. Adanya yang mengingkari azab kubur. Adanya yang mengingkari dajjal. Ada yang mengingkari tentang turunnya Nabi Isa. Maka mereka beriman kepada hari kiamat la'ala sunnah. Sebab harus beriman kepada ciri-cirinya. Beriman kepada qada dan qadar. Timbulnya yang dinamakan dengan qadariyah Mu'tazilah. Dan Qadariyah Jabariyah. Mereka beriman la'ala sunnah. Maka tentunya seorang mukmin harus mengikuti Nabi. Dalam akidah, dalam arti dia meyakini apa yang diyakini oleh Nabi. Seperti bagaimana Nabi SAW meyakininya. Sekarang tentang kafir. Yahudi dan Nasrani. Kita juga harus meyakini bagaimana Nabi meyakini tentang Yahudi. Tentang kekafirannya. Mereka akan menjadi penghuni neraka yang tidak beragama Islam. Maka timbullah orang-orang yang menyeleneh. Yang mereka tidak berada di atas sunnah. Orang-orang ulantaris mengatakan seluruh agama benar. Orang kafir akan masuk surga. Orang Yahudi dan Nasrani akan masuk surga. Maka inhirab. Jadi di sini itiba' sunnah. Yang kedua. Yaitu itiba' sunnah fil aqwal. Mengikuti Nabi SAW dalam ucapannya. mengikuti Nabi dalam ucapan, para ulama mengatakan dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-imtithalu bimadluliha wa maja'at bihi minal ma'ani. Mengikuti ucapan Nabi, salah satunya adalah melaksanakan konsekuensi dari lafaz yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila perintah imtithal, apabila larangan apa? Ijtinab. Apabila khobar, tasdik. Apabila khobar adalah tasdik. Apabila Nabi memberitakan satu berita, maka kewajiban kita dinamakan ittiba, tasdik. Sebab Rasul as-shadiq al-masduq. Kalau Nabi memerintah, maka imtithal. Kalau Nabi itu melarang, maka itu ijtinab. Itu ittiba. Bagaimana kita diperintahkan solu kama ra'aitu muni usolli, salat seperti Nabi salat. Khudu ani manasikakum, kita berhaji sebagaimana hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang hakikat ittiba. Atau bentuk yang kedua dikatakan oleh para ulama adalah beribadah dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti lafaz dzikir. Ya, lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita beribadah ittiba dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam tasyahud dan yang lainnya. Dalam doa istiftah dan yang lainnya. Nah, ittiba bil aqwa. Yang ketiga adalah al-ittiba'u fil af'al. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan. Yaitu apa? An-naf'ala misla ma fa'alahu. Ala wajhi alladhi fa'alahu min ajli annahu fa'alahu. Para ulama mengatakan, yaitu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertujuan melakukannya. Perlu diingat, para ulama mengatakan, seseorang mengikuti perbuatan Nabi mesti berkumpul padanya tiga perkara. Iroda, surah, kaifiyah. Iroda, surah, wal kaifiyah. Yang dimaksud iroda, tujuan melakukan perbuatan itu harus seperti Nabi bertujuan melakukan perbuatan itu. Yang kedua, bentuk perbuatan itu harus seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya pun harus seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saum. Mungkin seseorang melakukan saum, tapi bukan sunnah. Karena irodahnya berbeda. Saum hari Senin. Dia meninggalkan makan dan minum dan jima. Maka surahnya sama. Tapi irodahnya umpamanya, dia melaksanakan saum hari Senin karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Hukumnya apa? Mutaba'ah bukan? Bukan. Ini menjadi bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan saum hari Senin bukan diajli, bukan karena Nabi dilahirkan hari Senin. Apabila irodahnya berbeda. Irodahnya apa? Berbeda. Sekarang irodahnya sama. Dia melaksanakan saum hari Senin, tapi surahnya berbeda. Surahnya berbeda, bentuknya berbeda, kaifiahnya berbeda. Umpamanya dia ditambah dengan tidak berbicara, ya, ditambah dengan apa? Tidak berbicara umpamanya selama satu hari. Maka menjadi apa? Bid'ah. Karena surahnya apa? Berbeda. Maka di dalam melaksanakan sunnah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sama. Kita kasih contoh. Salat di atas kuburan. Salat menghadap kuburan. Salat menghadap kuburan, walaupun salatnya ruku sujudnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya bisa berbeda karena iradahnya berbeda. Bisa kafir, bisa bid'ah. Kafir apabila dia takarrub kepada penghuni kubur. Mendekatkan diri kepada penghuni kubur, maka menjadi kafir. Menjadi bid'ah apabila dia berkeyakinan sholat menghadap kuburan lebih afdol dibandingkan sholat di rumah atau di masjid. Nah, maka ini apa? Hukumnya berbeda. Dan hukumnya menjadi apa? Bid'ah. Nah, ini dalam kita mutaba'ah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah fituruk di dalam meninggalkan. Yaitu annatruka matarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal umuri ghairu masyru'ah ala sifati wal wajhi alladhi taraka min ajli annahu taraka. Yaitu meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya dan dengan sesuai dengan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Contoh ya, meninggalkan adzan dan iqamat dalam salat idain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya sengaja sebagai syariat. Maka melaksanakannya adalah bid'ah, meninggalkannya adalah sunnah. Meninggalkannya adalah sunnah. Kemudian meninggalkan sholat di waktu-waktu terlarang. Seperti ketika pas matahari terbit, pas matahari pertengahan, pas matahari mau terbenam. Maka ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Maka wajib kita meninggalkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memahami makna ittiba dan hakikat ittiba, maka saya akan menyebutkan secara singkat kaidah-kaidah di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga bentuk. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama yang dikenal dengan al-af'al al-jibiliyah. Jadi yang disebutkan perbuatan kemanusiaan. Jadi adat kemanusiaan. Dan ini terbagi kepada dua. Ya, adat kemanusiaan ini seperti makan, minum, tidur, berdiri, duduk, dan seterusnya. Maka ini terbagi kepada dua. Jenis yang pertama, yaitu perbuatan yang ada nasnya, bahwasanya itu wajib ataupun sunnah. Jadi af'al jibiliyah, tapi ada nas secara shorih bahwasanya itu wajib ataupun mustahab. Seperti kal akli bil yamin. Ya. Makan secara umumnya apa? Af'al jibiliyah, bukan sunnah. Tapi makan dengan tangan kanan hukumnya apa? Wajib. Makan dengan tangan hukumnya apa? Wajib. Makan dengan basmalah hukumnya mustahab. Dengan menyebutkan basmalah. Seperti umpamanya apa? An-naum ala syikil aiman. Yaitu tidur ke arah yang kanan. Jadi di sini ada nas secara khusus bahwasanya di situ wajib ataupun mustahab. Jenis yang kedua yaitu yang tidak ada nas yang menunjukkan kepada di syariat, yang menunjukkan kepada syariatnya ataupun yang menunjukkan kepada disyariatkannya, maka hukumnya tetap dalam keasliannya mubah. Jadi hukumnya dalam keasliannya adalah mubah. Ya, seperti kemauan untuk makan, minum, untuk jima dan sebagainya. Nah, contohnya ini para ulama juga terjadi perbedaan seperti libsul imamah, itolatu sya'ar. Ya, seperti memakai imamah, memanjangkan rambut jadi sampai kepada bahu dan sejenisnya. Dan yang rajih wallahu alam, ya libsul imamah walabsul thawb, memakai imamah, memakai thawb itu bukan sunnah. Hanya saja para ulama muhakkik mengatakan apabila seseorang ya ta'assi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan itu adalah ilzam sunnah, maka dia akan mendapatkan ganjaran dengan niatnya. Jadi dia akan mendapatkan ganjaran dengan apa? Niatnya. Jenis yang kedua dari perbuatan Nabi yaitu yang dinamakan perbuatan yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perbuatan yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bentuk yang mubah, yang wajib ataupun yang muharram. Contoh Nabi dimubahkan istri lebih dari 4. 9 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang khusus diwajibkan kepada Nabi seperti qiyamul lail, al-witr. Itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang khusus diharamkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memakan sedekah. Nah, maka apabila ada dalil yang mengkhususkan kepada Nabi, maka tidak boleh kita mengatakan ta'assi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang keluar dari jibiliyah dan khususiyah, tapi di situ adalah bentuk ta'abudiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya sebagai ta'abudi. Maka ini wajib kita untuk mengikutinya berdasarkan firman Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alaikum bisunnati. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum 'an syai'in fajtanibu. Da'uni ma taraktukum. Nah, ini kaidah pentingnya. Kaidah yang pertama, seorang harus memahami yang tadi. Nah. Kemudian kaidah mengikuti sunnah. Kaidah mengikuti sunnah. Yaitu yang tadi. Kaidah yang pertama, at-tasabut ala sihatil khobari wal hadith qoblal amal. Yang pertama, berkeyakinan ataupun berhati-hati tentang kesahihan hadis ataupun berita sebelum beramal, sebelum mengikuti. Jadi seorang mukmin tidak boleh melakukan sesuatu kecuali setelah yakin bahwasanya hadis itu adalah sahih. Sebab tidak boleh beramal dengan hadis yang dhaif. Dengan hadis yang dhaif. Jadi tasabut dulu. Yang kedua, bahwasanya tidak dikatakan mutaba'ah kecuali bersesuaian di dalam 6 perkara yang kemarin kita sebutkan. Jadi bersesuaian dalam 6 perkara. Yang pertama sebabnya. Seperti sebab 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebab sholat kusub, adanya kusub. Adanya gerhana bulan atau matahari. Maka apabila orang menetapkan sebuah sebab yang tidak disebutkan oleh syara', walaupun ibadah itu sama seperti dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaifiahnya, maka hukumnya menjadi bid'ah. Contoh, ya. Orang melakukan saum tadi, seperti Nabi melakukan saum tidak makan dan minum dan tidak jima dari mulai fajar sampai maghrib. Sampai datangnya waktu terbenam matahari. Tapi dia mengatakan sebab dia saum karena kelahiran Nabi. Maka itu menjadi bid'ah. Sebab dia saum dengan sebab yang tidak disyariatkan. Seperti membaca tahlil. Membaca tahlil mutlak. Mustahab kapan saja. Tapi kalau orang membaca tahlil karena kematian umpamanya, maka ini menjadi apa? Bid'ah, sebab dia menetapkan sebab sesuatu yang tidak disebabkan oleh syarat. Maka mesti sama dalam sebabnya. Yang kedua mesti sama di dalam jenis. Ya, seperti saya telah jelaskan, seseorang berakikah mesti seperti Nabi menetapkan jenisnya, yaitu dengan kambing. Apabila orang berakikah dengan sapi ataupun dengan kerbau, tidak sah, ataupun dengan unta, walaupun dagingnya lebih banyak. Karena Nabi telah menentukan jenisnya. Berkurban umpamanya. Karena dia orang kaya mau berkurban dengan apa? Dengan kuda yang mahal. Tidak sah. Sebab telah ditentukan 3 saja. Yaitu unta yang sejenisnya. Kambing dengan sejenisnya. Kemudian apa? Kemudian dengan sapi dan sejenisnya. Merubah jenis tidak boleh. Kemudian dari segi qadar, jumlah. Tidak boleh orang itu merubah, menambah ataupun mengurangi. Menambah atau mengurangi. Harus sama jumlah. Ya. Baik ditambah ataupun mengurangi. Yang keempat, kaifiahnya. Caranya, melaksanakannya. Kalau disebutkan contoh-contohnya kemarin. Nah, sholat, wudu, haji, saum dan yang sebagainya. Kemudian yang kelima, waktunya. Apabila orang merubah waktu dari waktu yang telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi bid'ah. Ya. Kemudian yang keenam adalah tempat makan. Apabila tempatnya telah ditentukan, maka tidak boleh orang merubah tempat. Nah, maka dikatakan mutaba'ah apabila dia melakukan sebuah ibadah bersesuaian dalam 6 perkara. Jadi baru dia dikatakan apa? Mutaba'ah. Ini kaidah. Ya. Kemudian kaidah yang selanjutnya, asal di dalam ibadah tanpa harus memaksakan untuk mencari hikmah. Tapi asal di dalam ibadah adalah mengikuti. Jadi sama saja hikmahnya diketahui ataupun tidak, maka orang harus tetap taat di dalam melaksanakan sunnah. Nah, takdirkan dia apa hikmahnya sholat duhur 4 rakaat, apa hikmahnya sholat subuh 2 rakaat. Nah, kemudian dia tidak mendapatkannya dan tidak mengetahuinya. Memang benar dikatakan oleh para ulama, apabila seseorang itu mengetahui hikmahnya, maka akan bertambah rasa nikmat di dalam ibadah. Dan rasa takarrub kepada Allah. Tapi apabila dia tidak mengetahuinya, maka tidak satu kewajiban. Sebab Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Sehingga bertanya seorang haruri yang dituduh gitu ya, seorang wanita bertanya, "Kenapa katanya kalau saum diqada kok salat tidak diqada?" Sehingga Aisyah bertanya, "Ahururiyati anti? Apakah engkau itu seorang khawari?" Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita memaksakan. Setiap perkara harus ada hikmahnya. Sehingga apabila tidak ada hikmahnya, dia tidak melakukannya. Ya, walaupun secara pasti bahwasanya seluruh apa ibadah itu ada hikmahnya. Sama saja diketahui ataupun tidak. Tapi seseorang tidak boleh untuk apa memaksakan, harus mengetahui apa hikmahnya. Kaidah yang selanjutnya, setiap ibadah ada hikmahnya. Sama saja diketahui ataupun tidak. Hanya saja kita tidak ditaklif, harus mengetahui hikmah. Sama saja mengetahui ataupun tidak, kita diperintahkan untuk tetap apa? Ittiba. Tetap untuk apa? Ittiba. Ini kaidahnya. Kemudian yang selanjutnya, kesulitan dalam ibadah bukan tujuan syariat. Jadi kesulitan dalam ibadah bukan tujuan syariat. Oleh sebab itu, setiap ada kesulitan dalam melakukan ibadah, maka datanglah kemudahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala janbin fa auma ima'an." Salatlah kamu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring. Kemudian berisyaratlah. Nah, menunjukkan bahwa seluruh perintah Allah yang berkaitan dengan ibadah bukan untuk memberatkan hambanya. Oleh sebab itu, setiap ada rasa berat di dalam ibadah, maka datanglah rukhsah ketika safar dikosor. Ketika ada sesuatu yang memberatkan, bolehnya jamak salat. Tidak ada sesuatu yang memberatkan kepada umat ini. Sampai syariat ini membolehkan makan daging babi ataupun makan bangkai ketika adanya mabarat yang mendatangkan dia kematian, dibolehkan. Jadi ibadah taklid tidak ada yang di luar istitoah hambanya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-masyaqatu laisat maqsudah fi syariah. Jadi berat ataupun sesuatu yang beratkan itu bukan tujuan syariat. Sebab syariat ini didatangkan untuk mendatangkan kemudahan. Jadi untuk mendatangkan apa? Kemudahan. Nah, ini kaidah-kaidah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang secara umum bahwasanya ya, kita katakan al-aslu fil ibadati al-mamnu wa tahrimu. Asal di dalam ibadah adalah dilarang. Asal di dalam ibadah adalah haram. Sedangkan asal di dalam muamalah adalah mubah. Dalam arti, kaidah yang sangat penting ini, seorang mukmin tidak boleh untuk menentukan ini ibadah kecuali ada dalilnya. Kecuali ada sandarannya dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sangat penting dijelaskan, yang kemarin telah dijelaskan sebagiannya, adalah tidak menunjukkan sesuatu yang ma'ruf di kebanyakan kaum muslimin adalah sunnah, dan tidak melazimkan sesuatu yang gharib di sebagian kaum muslimin adalah bid'ah. Tapi sandaran sunnah adalah setiap sesuatu yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, pembahasan yang selanjutnya semestinya kita bahas tentang fadlu sunnah, keutamaan sunnah dan seterusnya, tapi kita cukupkan kepada kaidah-kaidah penting di dalam mutaba'ah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang inti dari ajaran agama ini adalah mutaba'ah dan larangan untuk apa? Mukhalafah. Kita buka soal jawabnya. Siapa yang dimaksud dengan imam di Indonesia nantinya? Ini sama pertanyaannya nanti. Di kampung Ana ada sebuah masjid lama yang di depannya ada kuburan. Jika anak tidak mempercayai tentang kuburan tersebut, dengan artian anak sholat lillahi ta'ala karena wajib berjamaah di masjid, apakah sholat anak sah sedangkan masjid yang lain jauh dari rumah anak? Lihat ya, tentang hukum kuburan tentunya kesepakatan kaum muslimin dan ijma' ahli sunnah bahwa tidak boleh seseorang membangun masjid di atas kuburan dan mengubur di masjid. Jadi larangan ini kedua-duanya. Larangan membikin masjid di atas kuburan dan larangan ya mengubur di masjid. Nah, dari pertanyaan ini wajib ditafsir. Kuburan apabila berada di masjid, dalam arti masjid di atas kuburan, maka tidak diragukan lagi bahwa sholat di tempat itu tidak sah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wala alaiha." Tidak boleh sholat menghadap kuburan ataupun di atasnya. Yang kedua, apabila kuburan itu berada di arah kiblat dan tidak ada penghalang, sehingga kaum muslimin semuanya menghadap ke kuburan. Jadi, hanya ada di tempat ruang imam sini, di depan. Maka itu pun tidak diragukan lagi bahwasanya itu apa? Tidak sah sholatnya. Sebab menghadap kuburan. Apabila kuburan itu berada di belakang masjid, tapi berada di areal masjid, atau berada di kanan, atau berada di kiri, maka secara umum hukumnya sah sholat di situ. Hanya saja kalau masalah makruh, ya tetap makruh. Apabila berada di depan masjid tapi di luar areal, itu artinya ada apa? Ada dinding. Maka tentunya sudah barang tentu afdolnya tidak sholat di situ, walaupun kita memiliki masjid yang jauh, yang tidak ada kuburannya, maka kita diperintahkan untuk tidak di situ. Tidak di situ. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan apabila ada dinding, maka sebagian para ulama mengatakan sah sholatnya. Dan yang lebih afdol, apabila tidak memungkinkan kuburan itu dipindahkan, ya, dipindahkan maka dibikin dinding kembali. Artinya dibikin dinding kembali sehingga kuburan itu dihalangi dinding khusus. Ya. Dinding apa yang khusus? Ya. Dinding yang khusus. Ya. Dan ini tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Dari segi dosanya berbeda ya, kalau di dalam, di luar, di kanan, di kiri, di depan, ini berbeda. Ini berbeda dari segi apa? Hukumnya wallahu taala alam. Apakah memakai penutup kepala, kopiah, peci di luar sholat itu mustahab, dan jika dipakai setiap keluar rumah itu mustahab? Tidak. Ini hanya muru'ah. Muru'ah. Artinya tata krama saja seorang mukmin. Dan tidak sunnah yang memakai kopiah ataupun imamah wallahu a'lam. Tolong lagi jelaskan adat kemanusiaan Nabi yang tidak ada nas contoh imamah, apakah hal itu berlaku juga untuk gamis? Ya Allah alam, gamis pun apa bukan sunnah, memakai gamis seperti baju yang saya pakai ini bukan sunnah. Hanya saja kaidah memakai baju, ya, itu kaidah secara umum bagaimana seorang memakai baju. Para ulama mengatakan kaidahnya secara umum ada tiga. Yang pertama an yakuna mubahan. Yang pertama hendaklah dat pakaiannya adalah mubah. Jadi wa alla yakuna muharraman, tidak haram seperti sutra dan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi laki-laki. Yang kedua an yakuna satironil aurah. Yang kedua hendaklah menutup aurat. Yang kedua adalah hendaklah menutup aurat. Yang ketiga tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir ataupun dengan wanita. Jadi apabila pakaian ini terkumpul syarat yang tadi, maka dengan bentuk yang mana saja itu boleh. Jadi boleh. Boleh. Oleh sebab itu saya tidak pernah mengilzam baik ke santri saya ataupun kepada siapa saja memakai baju seperti saya. Karena bukan sunnah. Yang dimaksud menutup aurat ya, dari segi tidak boleh mencetak tipis kemudian ketat ya. Apabila perempuan antum tertarik dengan perempuan, maka perempuan juga tertarik dengan laki-laki yang celananya ketat ya. Sama ya. Jangan licik. Sama ya, pakai pakaian yang longgar, yang longgar. Bukan bantolun. Yang longgar. Atau ulurkan bajunya panjang, kemudian bikin celana yang lebar. Bikin celana yang lebar yang tidak mencetak. Berkenaan dengan banyak musibah hari ini, gempa, tsunami di negeri kita, apakah karena kita telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Begitu juga para ulamanya. Dan apakah ini peringatan Allah terhadap ya semuanya adab dan musibah adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan inti adab dan musibah disebabkan karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemusyrikan. Ya. Banyaknya kemaksiatan dan tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu setiap mukmin bertobat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada tauhid, kembali kepada taat, kembali kepada sunnah ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang terjadi di muka bumi ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, kauni wa syar'i. Ini dari malam Ana pernah dapat SMS untuk membaca tahlil, takbir, dan surat al-ikhlas untuk Masjidil Aqsa. Apakah itu ada tuntutannya? Tidak ada tuntutannya. Ya. Adapun kita berdoa untuk mereka. Ya. Berdoa untuk mereka. Ataupun membantu dengan harta dan memungkinkan sampai ke sana. Ya. Untuk memberikan ya, bantuan kepada fisik mereka. Falahu dzalik. Maka insya Allah itu dibenarkan. Adapun menghususkan bacaan-bacaan yang tadi. Menghitung dan sebagainya itu termasuk bid'ah. Apakah ada tuntunan dua adzan pada sholat Jumat? Bagaimana masjid yang selalu melakukan setiap Jumat? Adzan dua kali apabila dilakukan sebagaimana Utsman melakukan, yaitu berjauhan antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua, maka itu sunnah wallahu a'lam. Tapi apabila dilakukan yaitu pada waktu sebelum imam berdiri, kemudian berdiri di apa di mimbar, kemudian duduk, kemudian adzan lagi, maka itu mukhalafatus sunnah. Bagaimana hubungan sunnah dengan uruf adat istiadat? mana yang harus didahulukan. Contoh masalah pakaian. Masalah pakaian ya, masalah pakaian itu ya, dobitnya yang tadi udah dijelaskan ya. Dobitnya yang tiga, pertama menutup aurat, yang kedua hendaklah zat pakaiannya itu mubah, yang ketiga tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir ataupun wanita bagi laki-laki dan wanita, apa menyerupai laki-laki bagi wanita. Apakah ada penjelasan rinci masalah jizyah, misalnya beratnya, batasannya, ini hak imam ya, hakul imam yang akan menentukannya. Apa hukum cincin ahwat? Boleh, wallahu alam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Ana tanya lewat SMS, yang tanya lewat SMS tidak akan ada jawabannya insyaallah. Muskilah, fitnah azimah. Orang bertanya lewat SMS, apalagi disingkat-singkat yang kadang-kadang orang beda pemahaman tentang singkatannya. Dan saya mengumumkan ya, bagi orang yang ingin bertanya sehingga waktu yang munasib, tidak dengan SMS ya. Sebab kadang-kadang orang yang bertanya dengan SMS memang kilatul adab, sangat sedikit adab cara bertanyanya. Apalagi bertanya tolong jelaskan ini ma'ad dalil. Bagaimana ustaz akan menuliskan dalil di HP-nya? Itu sangat tidak mungkin. Atau mohon dijawab, apa dia itu ada pulsanya atau tidak? Itu kan kilatul adab, tidak beradab. Orang yang bertanya lewat SMS, bertanya tafsir. Sehingga memungkinkan ya, umpamanya sekarang banyak saya sering jelaskan. Ada seorang akhwat bertengkar dengan suaminya. Dia jelaskan suaminya begini-begini. Ya tentunya tidak bisa itu. Harus tasabut dulu. Betul enggak suaminya seperti ini? Jangan-jangan istrinya yang jelek. Atau seorang suami menjelekkan istrinya lewat SMS. Istri saya begini, boleh enggak saya cerai? Tidak bisa saya katakan. Oh cerai aja. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau mau bertanya, ya. Kalau para sahabat dulu apa? Al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Para sahabat datang kepada Rasul. Kenapa kita menunggu waktu punya uang atau kapan gitu? Kecuali yang mungkin mudah gitu. Dan itu pun masih perlu kepada tafsir dan sebagainya. Seperti begini. Thalibul ilmi yang bertanya tentang masalah, gimana saya telah menyampaikan ilmu kepada teman saya, kepada ibu saya, bagaimana apa yang saya lakukan? Jangan-jangan antum yang tidak bisa menjelaskan ilmunya, sehingga orang lain tidak bisa menerima. Kan itu perlu apa? Perlu ta'amul. Ta'amul itu penelitian atau kecermatan. Tidak boleh, itu bisa membahayakan. Jadi bertanya lewat SMS, itu tidak layak untuk dijawab. Bagaimana sikap kita jika ulama mengeluarkan fatwa tentang boikot produk-produk tertentu karena untuk biaya perang di Palestina oleh Yahudi? Nah, ikhwati iman rahimakumullah, fatwa ulama yang mana? Fatwa ulama yang mana? Ya, kita wajib bertanya. Kemudian, dari segi waqi, kenyataan bahwasanya yang dimaksud ataupun fatwa yang berkaitan dengan masalah pembaikotan itu tidak ada hakikatnya. Sebab seluruh harta orang-orang kafir itu tidak bisa diprediksi ya. Bahwasanya hanya ini saja. Setiap perusahaan yang mereka miliki sebagiannya diimpakan ataupun mereka apa? Sumbangkan untuk keperluan apa? Mereka. Dan ini sangat lucu sekali. Ya. Seorang dokter terkenal memfatwakan tentang tidak boleh apa membeli produk Yahudi. Ya, ternyata didapati dia pulang dari McDonald's. Kemudian ketika di jalan tidak ada teh botol, yang adanya Coca-Cola. Akhirnya dia juga minum Coca-Cola. Jadi ya, fatwa-fatwa seperti ini hanyalah untuk rekrutmen. Tujuannya adalah rekrutmen. Agar orang itu tertarik bahwasanya jamaah ini sepertinya ada kepedulian terhadap kaum muslimin. Padahal inti dan buahnya hanyalah keperluan tertentu yang dia inginkan. Kecuali kita betul-betul punya jalan keluarnya. Dan itu yang memfatwakannya adalah Amirul Mukminin, bukan individu. Sebab pembekotan satu hal itu bisa dilakukan apabila Amirul Mukminin yang memerintahkannya dan ada jalan keluarnya. Dan ada jalan apa? Keluarnya. Antum sekarang di baikot tertentu, antum tidak memiliki. Sekarang makan tempe saja. Terkenalnya apa? Di sini tempe dan tahu. Hak petonya milik orang kafir. Antum makan tempe, itu beli tempe, kedelai itu dari Amerika itu. Jadi semuanya. Jadi apa? Itu fatwa yang tidak memahami tentang wakilnya. Fatwa yang tidak memahami tentang wakil dan kenyataan. Bagaimana dengan Ibnu Umar yang senantiasa berusaha mencontoh Nabi dalam setiap perbuatan beliau sampai hal-hal yang terlihat remeh? Apakah kita memakai penutup kepala ataupun yang sejenisnya karena Nabi melakukannya hal disukai? Enggak. Jadi pendapat Ibnu Umar itu diingkari oleh banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan dalam hal ini tentunya bahwa yang dilakukan oleh bapaknya Umar Ibnu Khattab, yaitu Umar Ibnu Khattab itu menebang pohon yang di situ pernah terjadinya apa? Bai'atu Ridwan, karena ditakutkan nanti para apa sebagian kaum muslimin menjadikan tempat itu sebagai asar yang harus dijadikan tempat ritual ibadah. Maka ditebang oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala, Ibnu Abbas, kemudian Aisyah mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Salah satu contoh Ibnu Umar ya itu sanitasinya kalau wudu itu sampai matanya itu apa ya? Memerah ya, karena beliau itu memasukkan air ke dalam. Ya. Tapi itu diingkari oleh jumhur sahabah. Diingkari oleh jumhur sahabah. Diingkari oleh banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertanyaannya sama, itu siapa yang dimaksud dengan imam? Siapa yang dimaksud dengan Amirul Mukminin? Para talabatul ilmi yang saya hormati, untuk lebih ininya silahkan antum untuk membeli kaset nanti, yaitu ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Ketika beliau berceramah di Istiqlal. Yang intinya bahwa ahli sunnah wal jamaah menetapkan yang dimaksud imam Amirul Mukminin yaitu seseorang yang telah tetap padanya urusan. Jadi seseorang yang telah tetap padanya urusan. Al-amru. Kullu man yatathabbata al-amru. Jadi setiap orang yang telah tetap kepadanya urusan, kekuatan, dan memungkinkan kekuatan ini ataupun urusan yang dimilikinya itu dengan tiga jalan. Imma ada nas dari imam sebelumnya, bahwasanya si fulan ini adalah imam Amirul Mukminin. Atau ikhtiar alul hali wal aqdi, atau pilihan alul hali wal aqdi, seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ditunjuk oleh Umar beberapa orang dan terpilih Utsman, kemudian Ali juga. Atau yang ketiga, bil mughalabah. Mughalabah itu orang yang memproklamirkan dengan kekuatannya sebagai imam dan urusan berada di tangannya. Maka para ulama mengatakan setiap orang yang telah tetap kepadanya urusan, baik dengan jalan syar'i ataupun bukan, maka dia dikatakan imam. Sama saja hakikat imam ini adalah imam al-wahid yang dinamakan khalifah untuk seluruh negara di dunia, ataupun setelah terpisahnya negara-negara Islam, maka setiap imam yang ada dalam sebuah daulah yang muslim, maka dia dikatakan amirul mukminin. Wajib taat kepadanya, tidak boleh khuruj darinya. Wajib untuk berjihad dengannya, berhaji dengannya, Jumat dengannya. Wajib taat kepadanya selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Maka itu yang dinamakan amirul mukminin. Dan ini tahqiq para ulama sebagaimana jelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan ijma' ahli sunnati wal jamaah. Kenapa dikatakan ijma'? Sebab setelah tidak adanya khalifah, kemudian negara-negara Islam itu terpisah-pisah. Negara Islam itu memiliki pemimpin-pemimpin tersendiri. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak didapatkan bahwa mengilzam satu negara kepada negara yang lain. Tapi setiap negara memiliki imam. Nah, tentunya kita berharap imam kaum muslimin adalah satu. Tapi apabila tidak ada, maka untuk urusan kaum muslimin dan untuk melancarkan kebutuhan kaum muslimin, menepis madarat, dan untuk menciptakan maslahat untuk kaum muslimin, maka setiap negara ada imam dan wajib bagi kaum muslimin untuk mentaati. Dan dalam sikap kita kepada para imam kaum muslimin, maka para ulama menjelaskan ada 4 kewajiban utama bersama amirul mukminin. Yang pertama, meyakini wajibnya baiah bersama amirul mukminin. Dan yang dimaksud di sini, tidak mesti setiap orang memproklamirkan baiah di depan imam, tapi menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh ahlul hali wal aqdi, kemudian meyakini wajibnya baiah. Karena tidak didapatkan bahwa seluruh para sahabat bersalaman dengan Abu Bakar kemudian berbaiat, kemudian dengan para imam seterusnya, tapi hanya meyakini tentang wajibnya baiat. Yang kedua, kaidahnya adalah as-sam'u wa tha'ah fi ta'atillah, yaitu mendengar dan taat di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi mendengar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka tidak boleh seseorang maksiat kepada imam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah, wa man ata'a al-imama faqad ata'ani. Wa man asa rasula faqad asa Allah, wa man asal imama faqad asani." Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada imam berarti dia taat kepadaku. Barang siapa yang maksiat kepada Rasul berarti dia maksiat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepada imam, maka dia maksiat kepadaku. Ini kewajiban yang kedua, muamalah bersama imam. Yang ketiga adalah an-nushu bil khair. Yang ketiga, kita memberi nasihat kepada imam dengan baik. Sebab manusia bersama imam ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang menganggap bahwasanya imam maksum, Ar-Rafidah. Ini seperti orang-orang Rafidah. Kelompok yang kedua, bahwasanya imam harus maksum. Kalau tadi meyakini maksum, kalau ini mengatakan harus maksum. Imam itu tidak boleh ada salah. Kalau salah, diberontak. Fahadal khawarij, ini orang-orang waris. Sedangkan ahli sunnah mengatakan imam adalah manusia biasa, musibun wa yuhti, dia benar dan salah. Apabila salah maka harus diberikan nasihat, tapi nasihatnya dengan nasihat yang benar. Oleh sebab itu Nabi mengumpulkan tiga perkara, al-ikhlas, wanushi, waluzumu jama'ah. Jadi kalau orang akan memberikan nasihat kepada imam, dasarnya harus ikhlas dan dasarnya untuk mengumpulkan kaum muslimin, bukan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tentang berkaitan dengan imam, ikhlas, nasihat, luzumu jama'ah. Kemudian poin yang keempat, adamu jur'ah bitakfirihi illa ladainal hujjah kuwiyah. Yang keempat, tidak bersegera untuk mengkafirkannya, tidak mencelaknya untuk mengkafirkannya, kecuali setelah tegak kepada kita hujjah bahwasanya imam itu adalah kafir. Dan manakala kaum muslimin meninggalkan empat kawaid ini, terjadi kerusakan-kerusakan dan malapetaka menimpa kepada kaum muslimin. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Jadi para thalabatul ilmi yang saya hormati, orang-orang kafir tahu bahwasanya apabila kaum muslimin tidak mentaati imamnya akan menjadi lemah. Dan ini menjadi wasilah untuk menjajah negara-negara Islam. Kenapa? Karena apabila terjadi, sipulan akan menjatuhkan sipulan, sipulan akan memberontak kepada sipulan, dan sering membuat rekayasa satu dengan yang lainnya, maka orang kafir akan begitu gampang untuk menguasai negara-negara Islam sebagaimana sekarang terjadi. Lihat ya, kepada kepakihan para ulama memahami dalil dan melaksanakan dalil. Barangkali sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.